درستان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعده. قال إمام كبير أبو الحسين مسلم بن حجاج الكشيري النيسابوري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان بيان باب بيان نقصان الإيمان بنص الطاعات وبيان إطلاق لبس الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأقصرنا الاستغفار فإني رأيتكن أقصر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أقصر أهل النار؟ قال تقصرن اللعن وتقفرن العشير وما رأيت من ناكسات من ناكسات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة المرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وحدثنيه أبو طاهر أخبرنا بن وهب عن بخر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما والزقنا فهما وعملا متقبلا. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya Kitabul Iman bab bayani nuqsanil iman, bab iman itu bisa berkurang, bab penjelasan bahwasanya iman bisa berkurang binaqsit ta'at, berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Wa bayani itlaqi lafdhil kufri, dan penjelasan adanya lafaz-lafaz yang disebutkan dalam hadis kata-kata dengan kata-kata kufur ala ghairil kufri billah, yang maksudnya bukanlah kufur kepada Allah, ka kufrin ni'mati wal huquq, seperti kufur nikmat, kufur hak-hak orang-orang atas dirinya. Jadi Imam Muslim rahimahullah dalam bab ini menjelaskan iman itu bisa berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Dan ada sejumlah kata-kata kufur dalam syariat ini yang disebutkan dalam hadis misalnya, tapi bukanlah maknanya kufur besar mengeluarkan seorang daripada Islam, tapi dia adalah kufur kecil seperti kufur nikmat atau kufur terhadap hak-hak orang. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Rumhin ibn al-Muhajir al-Misri menceritakan kepada kami, dia berkata al-Layth menceritakan kepada kami dari Ibnul Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaran nisa'i tasaddaqna, wahai kaum wanita, hendaklah kalian bersedekah. Wa akthirna listighfara, banyaklah kalian beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, sungguh aku benar-benar melihat kalianlah nanti yang paling banyak menghuni neraka. Jadi Nabi yang mulia SAW ini dikatakan Nabi setelah Nabi selesai berkhutbah di hari raya, kemudian Rasulullah dengan Bilal mendatangi kaum wanita di belakang, kemudian berkata, bersedekahlah kalian dan beristighfarlah. Sesungguhnya aku melihat kalianlah yang paling banyak nanti dari jenis kalian yang akan menjadi penghuni neraka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh mereka dengan dua amalan. Pertama bersedekah, kedua beristighfar. Dua amalan inilah yang akan dapat menjauhkan seorang dari neraka. Sedekah dan istighfar. Maka Rasulullah memerintahkan kaum wanita untuk memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar agar mereka tidak menjadi penghuni neraka. Ini menunjukkan keajaiban dua amalan ini. Ya, istighfar dan sedekah. Faqalat imra'atun minhunna, maka berkatalah salah seorang dari mereka, jazlatun, seorang wanita yang baik akalnya, wanita yang cerdas. Ya, maka dia bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahli nar?" Mengapa kami ya Rasulullah dikatakan menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Mereka tidak membantah. Bagaimana sebagian orang yang membantah hadis ini dari kaum feminis gender, ya, sehingga mereka tak sudi menerima hadis ini. Kata mereka, kenapa wanita yang paling banyak? Ini tidak sahih. Ini adalah merupakan pelecehan terhadap hak-hak wanita, kata mereka. Maka dia bertanya, apa sebabnya? Maksud dia bertanya supaya dia tidak terjebak ke dalam perkara itu. Para sahabat jika bertanya tentang satu hadis untuk mereka amalkan. Jika perintah mereka kerjakan, jika larangan mereka tinggalkan. Maka dia bertanya, wa malana ya Rasulullah aktsara ahli nar, mengapa sebabnya kami kaum wanita menjadi penghuni neraka paling banyak? Apa sebabnya? Ini menunjukkan bolehnya muraja'atu talib mu'allimahu. Murid boleh bertanya kepada gurunya tentang perkara-perkara muskil yang tidak dia ketahui. Ya. Agar dia dapat memahami apa yang disampaikan. Qal, maka Rasulullah menjawab untuk menghilangkan ya pertanyaan yang ada di benaknya. Mengapa kalian paling banyak menjadi neraka? Jawabannya, tukthirnal la'na. Karena kan selalu mengupat. Selalu melaknat. Laknat dalam bahasa Arab adalah doa agar dijauhkan daripada rahmat Allah. Menyumpah serapah. Melaknat, makna melaknat adalah berdoa agar seseorang itu dijauhkan daripada rahmat Allah. Terkutuklah si fulan, itu laknat. Terlaknatlah si fulan. Tukthirnal la'na, karena kalian banyak melaknat. Jadi di antara sebab orang masukkan ke dalam neraka selalu mengupat melaknat. Kata Allah, waikun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap para pengumpat pencaci maki. Jadi sebab dia masuk neraka gara-gara kejahatan lidahnya. Melaknat. Melaknat yang tak lahir dilaknat. Ya. Ada hadis-hadis yang menunjukkan laknat terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Contohnya perkataan Nabi, terlaknatlah laki-laki yang menyerupai wanita. Ya, atau wanita yang menyerupai laki-laki. Terlaknatlah perempuan yang menyambung rambut. Terlaknatlah perempuan yang mengikir giginya. Terlaknatlah perempuan yang mencukur alis matanya. Sekarang banyak sekali perbuatan-perbuatan laknat diresmikan seolah-olah legal. Ya, banyak salon-salon yang menyambung rambut, ya, menggunakan wig dan semacamnya terlaknat. Dan salon-salon yang mentato alis mata, menerima tato alis mata. Saya kalau pulang ke arah Kaping sana, ada sebelah sana salon menerima tato alis mata. Ya, banyak konter-konter yang memang tukang tato, mentato. Ini amalan-amalan terlaknat. Allahu Akbar. Dosa besar. Kenapa kita katakan apa-apa dia katakan terlaknat itu dosa besar? Karena terancam dengan neraka. Dalam hadis ini perempuan menjadi banyak pun neraka gara-gara banyak melaknat. Dan laknat itu jika tidak kena sasarannya kembali kepada orang yang melaknat. Tukthirnal lakna. Dan dalam agama kita melaknat itu dibagi dua. Pertama adalah melaknat perbuatan. Maka kita boleh mengatakan siapa laki-laki yang menyuruh perempuan maka dia terlaknat, itu boleh. Siapa yang perempuan menyambung rambutnya maka dia terlaknat. Siapa yang mentato dirinya dia terlaknat. Ya, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain orang tuanya dia terlaknat. Boleh, ini namanya adalah laknat secara umum. Ya, terlaknat iblis boleh, terlaknat Fir'aun boleh. Yang kedua adalah melaknat orang per individu yang masih hidup, yang kita tak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Kita boleh mengatakan terlaknat setiap laki-laki yang menyerupai perempuan, boleh. Tapi jika terjadi dalam kasus di lapangan, si A dia laki-laki tapi dia jadi waria, tak boleh kita melaknat dia secara khusus. Hai fulana, hai fulan, engkau terlaknat. Ini namanya adalah melaknat secara khusus. Mengapa? Karena kita tak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Mungkin dia bertobat, mungkin dia kembali kepada Allah. Kita boleh katakan, wahai fulan, terlaknat laki-laki menyerupai perempuan. Boleh. Tapi kita mengatakan, wahai fulan, engkau terlaknat karena engkau menyerupai perempuan. Tak boleh. Kalau dia masih hidup, karena kita tak tahu bagaimana akhir ujung kehidupannya. Ya. Melaknat orang kafir secara umum boleh. Jika ada kemaslahatan. Tapi secara per individu meski dia kafir tak bisa kita laknat. Hei fulan engkau terlaknat karena engkau kafir. Tak bisa, boleh jadi dia beriman. Kecuali kita katakan jika engkau mati di atas kekufuran. Nah, itu dibolehkan. Jadi ini menunjukkan kepada kita laknat-laknat yang disebutkan dalam syariat pelakunya itu terancam masuk neraka. Dan ini menunjukkan bahwasanya laknat yang tidak pada tempatnya merupakan dosa besar. Karena itulah perempuan menjadi penghuni neraka karena banyak melaknat, menyumpah serapah, tak bisa menjaga lisannya. Karena itulah kata Nabi yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah al-ajwafan, dua lubang. Pertama adalah mulut, yang kedua kemaluan. Al-famu, mulut, darinya keluar ucapan-ucapan, wal-farju, kemaluan. Ini yang menjadi penyebab paling banyak orang masuk neraka. Jadi kata Nabi SAW, tukthirna la'na, karena kalian wahai kaum wanita banyak melaknat, banyak menyumpah serapah. Ya. Kemudian berikutnya, watakfurna al-ashir, dua sebab perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka. Pertama, banyak mengupat, mencaci. Yang kedua, watukthirna al-ashir, kufur, ingkar, kafir kepada suaminya. Kafir kepada kebaikan suaminya. Di sini Nabi mengatakan watakfurna, kalian kafir. Al-ashir dengan suami. Ini menunjukkan bahwasanya kata-kata kufur itu tidak secara mutlak dapat mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Ini kufur nikmat. Istri yang tak pandai bersyukur kepada suami dan alangkah banyaknya komunitas semacam ini, banyak luar biasa. Tak pandai bersyukur kepada suami, diberikan oleh suami apapun yang diberikan tak pernah mensyukuri, merasa rendah pemberian suami. Ya, melecehkan suaminya, merendahkan suaminya, menjadikan suaminya sebagai sapi perah, bekerja untuk mencari berbagai macam hasrat kepentingannya, ya, sibuk dengan mengumpulkan emas dan peraknya, banyak wanita semacam ini. Karena itulah mereka paling banyak menghuni neraka karena kufur kepada kebaikan suaminya. Takfurnal ashira, kalian kufur dengan suami. Makna kufur sini adalah mengingkari kebaikan suami, mengingkari hak-hak suami. Hak suami tak ditunaikan. Ya, banyak wanita yang pandainya meminta haknya, tapi hak suami tak ditunaikan. Ya, inilah dua perkara yang menjadi penyebab perempuan banyak masuk neraka. Banyak melaknat, banyak kufur kepada kebaikan suami. Dan dua perkara pula yang membuat manusia dimasukkan ke surga, yaitu apa tadi? Bersedekah dan istighfar. Kemudian Nabi menjelaskan tentang tabiat wanita. Wa ma ra'aitu, tidak pernahlah aku melihat, minna qisati aqlin wa dinin, dari kaum wanita yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Aghlaba, namun dapat mendominasi, lidhi lubbin minkunna, dapat mendominasi laki-laki yang berakal diantara kalian. Kata Nabi, tak pernah aku melihat ada makhluk yang lemah agama, lemah akal, tapi menguasai lakinya, menguasai suaminya, menguasai pria yang berakal, yang kuat, yang kokoh. Kadang-kadang dia raja bagi rakyatnya, tapi dia budak bagi istrinya. Dia raja, dia penguasa, dia presiden, di luar, di rumah budak bagi istrinya, mengikuti apa keinginan istrinya. Ya, ini tabiat wanita. Memang lemah nampaknya, tapi kalau tak pandai-pandai menyiasati perempuan, dia lebih kuat pada laki-laki. Karena itulah banyak laki-laki bertekuk lutut di hadapan wanita, menjadi budak-budak wanita. Ya, ini yang kata Nabi SAW. Bukan kita yang mengatakan aghlaba. Makna aghlaba mengalahkan. Lidhi lubbin, lidhi bagi lubbin, orang berakal. Jamaknya al-albab. Laki-laki berakal, cerdas, tapi terkadang kecerdasannya dikalahkan dengan hawa nafsunya terhadap wanita, sehingga dia dikuasai wanita. Banyak wanita-wanita selingkuhan yang menguasai laki-laki, membuat sang laki-laki gila, tak tahu lagi dirinya, melupakan istrinya, melupakan anaknya, dan seterusnya. Gara-gara mencari keridhaan wanita, ya teman selingkuhnya, iya dan banyak, iya dan billah, banyak sekali. Jadi Nabi takjub, kata Nabi, aku heran. Kalian yang lemah akal, lemah agama, tapi bisa mendominasi laki-laki, mengalahkan laki-laki. Ya. Menjadi tuan bagi laki-laki. Kenapa? Rayuannya, kecantikannya. Udah laki-laki gelap mata kok udah dirayu perempuan. Banyak perkara-perkara yang terblokir, ya. Perkara-perkara dunia yang tak bisa terlaksana, kecuali disodorkan wanita, semua terbuka. Banyak. Ya, dan itu sudah hal yang bukan lagi rahasia. Ya. Tak mempan dengan ini, kirimkan wanita, selesai. Semuanya cair. Memang tabiat laki-laki itu lemah kepada wanita. Karena itulah Allah mengatakan dalam Quran, inna kaidahunna azim. Sungguh tipu daya mereka besar. Ya. Banyak pula laki-laki yang suka ditipu wanita. Itu masalahnya. Allahu Akbar. Qalat, mereka bertanya lagi. Dia bertanya, perempuan yang cerdas ini bertanya, ya Rasulullah, wama nuqsanul aqli wad-din. Anda mengatakan kami itu, wanita itu, kurang akal dan kurang agama. Apa makna kurang akal dan kurang agamanya? Mengapa dikatakan perempuan kurang akal, kurang agama? Qal, Nabi menjawab, amma nuqsanil aqli, adapun kurangnya akal mereka, fa syahadatu mru'ataini ta'dilu syahadata rajul. Persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Dalam kasus-kasus, misalnya kriminal, jika memang dihadirkan saksi, maka saksinya harus satu orang laki-laki dan dua wanita atau dua orang laki-laki. Ya, kalau ada dua laki-laki bisa. Kalau tak ada laki-laki, maka satu laki-laki tambah dengan dua wanita, kata Allah SWT. Antadilla ihdahuma. Boleh saja yang satu itu lupa. Fatudzakira ihdahuma al-ukhra. Sehingga diingatkan oleh wanita yang lain. Ini menunjukkan kurangnya akal wanita. Satu kesaksian laki-laki sama dengan dua kesaksian mereka. Karena wanita banyak bermain di perasaan, laki-laki di logika. Makanya kalau suami ikut perasaan istrinya selalu, bengkoklah dia. Kata Nabi SAW, ya, tentang wanita, ya, sesungguhnya mereka tercipta daripada tulang rusuk. Dan tidak ada lebih bengkok daripada tulang rusuk. Fain istamta'ta, istamta'ta wa biha iwajun. Kalau akan bersenang-senang dengannya, silakan bersenang-senang. Tapi pastikan mereka bengkok. Bersenang-senanglah dengan sesuatu yang bengkok. Wa in qawamtaha kasartaha. Tapi jika kau ingin luruskan tulang bengkok itu, kau patahkan dia. Maka suha tolakuha. Patahnya tulang itu, itulah maknanya kau harus ceraikan dia. Jika seorang laki-laki ingin perempuan lurus seperti dia, tak akan pernah selama-lamanya dia ya ridho dengan istrinya. Pasti akan dia ceraikan, ganti terus. Maka dimaklumi kekurangan mereka. Jangan terus-menerus mengikuti mereka. Ya, mengikuti mereka bahaya. Tak bisa apa-apa, mau berinfak payah, mau berjihad payah, menimba ilmu payah, mengaji payah, semua payah. Ya. Jadi inilah kurangnya akal wanita. Persaksian satu orang laki-laki sama dengan persaksian dua mereka. Karena itulah perempuan banyak omong. Ya, laki-laki banyak berpikir. Kalau laki-laki banyak omong berarti dia meniru perempuan. Laki-laki banyak berpikir. Gak usah banyak omong. Banyak aksi, itu laki-laki. Perempuan omong aja satu hari banyak ngomong terus. Ya. Inilah makhluk yang aneh dan ajaib. Orang banyak mati karena mereka. Bekerja banting tulang untuk mereka. Jadi sapi perah untuk mereka. Ya. Walaupun hal ini bukanlah secara keseluruhan, ada juga laki-laki. Ya. Bentuknya aja laki-laki. Ada yang laki-laki bentuknya aja. Hakikatnya dia bukan laki-laki, setengah laki-laki atau seperempat laki-laki. Tanggung jawab terhadap anak istri tak jalan, membimbing anak istri juga tidak. Ini setengah laki-laki. Kadang-kadang istrinya dipaksa bekerja banting tulang. Ya. Ini setengah laki-laki ini. Jangankan memperbaiki istrinya, kadang dirinya pun tak pandai dia luruskan. Ada laki-laki suami yang kadang-kadang terjebak narkoba. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah kena narkoba, hilanglah kewarasannya, gilalah dia. Istri diperbudak, istri ditempeleng, istri disepak. Mau makan enak, kerja tak mau, ada juga. Ini bukan laki-laki, ini bukan rijal. Ini syibhur rijal. Ini seperti laki-laki. Laki-laki punya tanggung jawab besar terhadap dirinya, keluarganya, anaknya, istrinya, umatnya, tetangganya. Itu laki-laki sejati. Ya. Jadi supaya senang juga kaum wanita kan. Enggak mereka aja kena. Banyak juga laki-laki yang parah. Kulitnya putih bersih karena tak pernah kerja berpanas-panas di matahari. Istrinya kulitnya menghitam. Kenapa? Jadi tukang parkir. Istrinya jadi bu ogah. Bukan pak ogah, bu ogah. Jalan, kadang-kadang istrinya kerja keras, ngangkat batu, ngecor semen. Banyak luar biasa laki-laki yang tak tahu dia laki-laki. Banyak. Istri setengah mati bekerja di ladang, ngangkat beras, ngangkat padi, dijunjung atas kepalanya suaminya di kedai-kedai, nenggak tua. Bukan sedikit, banyak. Minum biasa kayak gini lah. Enggak apa-apa. Minum khamar. banyak perempuan menderita. Ya, semuanya ini penderitaan karena mereka jauh daripada agama, itu aja. Kadang-kadang ada perempuan menyesal, suaminya tak tanggung jawab, suaminya menjadikan dia ya sasaran untuk latihan tinju banyak. Ya, kenapa? Karena terbuai dengan cinta. Ya, jatuh cinta, tak dilihat agama laki-laki, tak lihat bagaimana hubungan dengan Allah SWT, pokoknya cinta. Dimakannya lah cintanya itu. Punya dua anak, tiga anak, minta cerai. Lari daripada suami. Kenapa? Suaminya kejam. Tak tanggung jawab. Ya. Allahumma musta'an. Ini resiko yang diambil. Tetapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang. Laki-laki yang tak layak memimpin, campakkan terus. Minta cerai. Ya. Banyak laki-laki yang baik kok. Walaupun tidak, insya Allah taufik Allah selalu ada bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Banyak wanita yang besarkan anaknya tanpa suami. Banyak berhasil. Mana suaminya? Tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Banyak. Ya, jadi gak kena perempuan terus. Laki-laki pun juga. Semuanya terpulang kepada bagaimana mereka memahami agama ini, memahami kehidupan dunia ini. Ya, ini Nabi sedang berbicara tentang kaum wanita. Ya, maka saya berikan keseimbangan sedikit supaya juga paham kita. Banyak juga laki-laki yang bukan laki-laki. Kemudian kata Nabi SAW, fahadha nuqsanul aqli. Inilah yang dikatakan kurang akal. Persaksian satu orang wanita tak bisa, harus dua. Bahkan dalam kasus pernikahan itu harus mutlak persaksian dua laki-laki. Perempuan 10 orang menyaksikan pernikahan, semuanya tak layak jadi saksi. 1000 orang mereka semua tak layak menjadi saksi. Dalam bab pernikahan tidak diterima kecuali kesaksian dua laki-laki yang adil. Tak bisa digantikan dengan 4 perempuan, tak bisa. 4000 perempuan pun tak bisa jadi saksi dalam perkara ini. Banyak perkara-perkara ini khususkan laki-laki menjadi imam sholat. Ketika ada laki-laki tak boleh perempuan jadi imam sholat. Jadi khatib. Ya, dan semacamnya. Wa tamkuthul layali ma tusalli. Kemudian kurangnya agamanya. Wa tamkuthul layali ma tusalli. Kadang-kadang berhari-hari, bermalam-malam mereka tak sholat. Mengapa? Datang bulan. Haid. Ya, memang itu merupakan fitrah yang Allah fitrahkan kepada wanita. Bahkan mereka tak boleh sholat, bahkan mereka berdosa sholat, bahkan mereka bisa keluar agama dari agama bila mana mereka menghalalkan sholat. Memang Allah berikan bagi mereka keringanan rukhsah, mereka tak sholat. Tak sholatnya mereka mengurangi agama, karena agama adalah amalan. Berkurang amal mereka, berkuranglah agama mereka. Karena agama bisa bermakna amalan. Semakin bertambah agama seorang, amalan seorang semakin bertambah agamanya. Kata Nabi, tamkuthul layali ma tusalli. Berhari-hari kadang-kadang perempuan ada yang haidnya 1 minggu, ada yang 10 hari, bahkan ada yang 1/2 bulan. Ya. Maka tentu mereka ini tak salat. Manakala mereka tak salat, manakala mereka tak puasa, ketika orang-orang yang beriman laki-laki berpuasa salat, tentulah kurang agama mereka. Kata Nabi, tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan. Di bulan yang paling agung, bulan Ramadan, laki-laki berpuasa. Ini yang laki-laki ya, banyak juga laki-laki yang bencong puasa, tapi tak juga orang berpuasa dia tak berpuasa, banyak juga. Ya. Ini semua kita bicara tentang laki-laki yang benar-benar laki-laki. Kita keluarkan laki-laki yang bukan laki-laki. Perempuan ketika bulan puasa, itu bulan paling agung utama. Ketika laki-laki yang mukmin melaksanakan ibadah puasa, mereka tak berpuasa. Tentunya ini kurang agamanya. Meski diqadha, tapi diqadha di luar daripada puasa. Tak sama dengan melakukan puasa di bulan puasa. Fahadha nuqsanuddin. Inilah yang dikatakan kurang agama. Ya. Mereka tidak dicela dengannya, tidak, enggak tercela perempuan yang tak mengerjakan sholat, bahkan tak boleh mengerjakan sholat. Ya, timbul pertanyaan, ketika seseorang terbiasa mengerjakan sesuatu ibadah, tapi terhalang karena ada uzur, Allah mencatatkan bagi dia pahala sempurna, pahala sempurna walaupun tak mengamalkan amal tersebut. Misalnya orang terbiasa qiyamul lail setiap malam, tapi ada uzur tak bangun dia malam itu, Allah catatkan baginya sempurna salat malam, amalan yakni niat dan Allah catatkan baginya niat yang sempurna atas salat malamnya. Seorang yang terbiasa melaksanakan salat berjamaah, kemudian karena safar ya dia tidak mengerjakan jamaah, ya terhalang mengerjakan jamaah, Allah catatkan baginya pahala jamaah secara sempurna. Pertanyaannya, perempuan yang haid, perempuan yang tidak salat ya ketika haid, ya, apakah dicatatkan Allah bagi mereka amalan dengan sempurna pula seolah-olah mereka salat? Jawaban Imam Nawawi rahimahullah, tidak. Mereka tak salat, mereka tak dapat dosa. Ya, mereka berpahala karena taat kepada Allah SWT. Tapi dalam perkara tak salatnya, tak Allah berikan kepada mereka pahala salat, karena mereka memang tak boleh salat. Ya, mereka pun tak boleh berniat mau salat kalau mereka dalam keadaan haid. Karena itulah ketika perempuan meninggalkan berhari-hari salat, dia tak dapat pahala dengan meninggalkan salat tersebut dari sisi salatnya. Dia dapat pahala dari sisi ketaatannya kepada Rabb-nya. Enggak bisa disamakan dengan apa-apa yang tadi saya beri contohkan. Tapi wanita yang biasa salat malam, dia terhalang dapat pahala. Ya. Wanita yang biasa melaksanakan puasa Senin dan Kamis misalnya, terhalang karena suaminya dan semacamnya, dia dapat pahala sempurna, tapi tidak mendapatkan pahala ketika dia meninggalkan salat. Tidak dapat pahala. Ya, dan tidak akan digantikan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Bahkan mereka tak boleh berniat untuk mengerjakannya atau menggantinya, karena memang Allah larang mereka. Dan inilah kurangnya agamanya. Naam. Tafadhal Ustaz. Qala wa haddatsani al-Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abu Bakar bin Ishaq qala haddatsana ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Zaid ibn Aslam an Iyad bin Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil qala wa haddatsana Yahya ibn Ayyuba wa Qutaybah ibn al-Hujr qalu haddatsana Isma'il wa huwa ibn Ja'far an Amr bin Abi Amr anil Maqburi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli makna hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian Imam Muslim menyebutkan dua jalur lain dari jalur sahabat Nabi. Satu dari Abu Sa'id Al-Khudri, satu dari Abu Hurairah. Berarti ada tiga sahabat yang meriwayatkan hadis ini tentang apa yang tadi kita dengarkan. Perintah Nabi kepada kaum wanita banyak bersedekah dan beristighfar karena mereka yang paling banyak menjadi penghuni neraka dan seterusnya. Pindah kepada bab berikutnya. Fadhil Ustaz. Qala babu bayani itlaqi ismil kufri ala man taraka as-salah qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibata wa Abu Quraybin qala haddatsana Abu Muawiyata anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qara'a ibn Adam as-sajadata fasajada i'tazala as-syaitanu yabaki yaqul ya wailahu wa fi riwayati abi Quraybin ya waili umira bunu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falian nar. Kamil qala haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi' qala haddatsana A'mas bihadzal isnadi mislah ghairu annahu qala fa'asaitu falyan nar. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu bayani itlaqi ismil kufri ala man taraka salata. Bab penjelasan adanya ucapan kufur terhadap orang yang meninggalkan salat. Sebagian daripada teks hadis menyebutkan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah, berkata Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam sajadata fasajad." Bila mana anak Adam membaca surat sajadah, surat yang terdapat padanya sujud, namanya sajadah. Dan ada surat-surat lain, sujud tilawah. Ada sekitar 14 sampai 16 tempat dalam Quran orang dianjurkan untuk sujud manakala membaca ayat tersebut yang berkaitan dengan perintah sujud. Jika anak Adam membaca ayat sajadah dan dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan dia akan mengasingkan dirinya sambil menangis. Maksudnya iblis. Yaqulu, dia berkata, ya wailahu, celakalah dia, celakalah saya. Aduhai celakanya, ya. Ya wailahu maknanya aduhai celakanya. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat Abu Quraib, ya waili, aduhai celakanya aku. Ya wailahu, aduhai celakanya. Ya waili, aduhai celakanya aku. Umira ibnu Adam bis sujud. Anak Adam diperintahkan Allah sujud dalam salat mereka. Fasajada, dan dia sujud. Falahul jannah, baginya surga. Wa umirtu bis sujud, aku diperintahkan Allah sujud. Sujud kepada Adam alaihissalam atas perintah Allah sebagai bentuk penghormatan. Karena umat-umat sebelum kita dibolehkan sujud kepada ulama-ulama mereka. Dalam kisah Nabi Yusuf, datanglah saudara-saudaranya sujud kepadanya. Boleh. Tapi itu berlaku untuk umat sebelum kita. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW tak boleh memberitahukan kepada sahabat, tak boleh dalam agama kita ada seseorang sujud kepada orang lain. Tidak ada alasan apapun juga. Ketika Mu'az sujud kepada Nabi, Mu'az bertanya, ya Rasulullah bertanya, ya Mu'az, kenapa kau sujud? Ya Rasulullah, kelihat kaum Nasara mereka sujud kepada para pendeta mereka. Kata Nabi, kalaulah boleh dalam agama kita sujud, kuperintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Tak boleh sujud dalam agama kita ini kepada manusia. Hanya boleh untuk Allah, tapi sebelum kita dibolehkan. Maka iblis menyesal, dia berkata, aku diperintahkan sujud lillah, untuk Allah. Walaupun untuk memuliakan Adam, tapi yang memerintahkan Allah. Manakala dia mengingkari yang memerintahkan, berarti dia kufur kepada zat yang memerintahkan. Wa umirtu bisujudi fa abaitu, aku diperintahkan sujud tapi aku enggan. Falyan nar, maka bagiku neraka, ya dan billah. Dalam riwayat lainnya, ya. Fa asaitu falyan nar, aku bermaksiat menentang perintah Allah sujud, akhirnya falyan nar, bagiku neraka. Ya. Dalam hadis yang mulia ini, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dua riwayat ini, bahwasanya meninggalkan sujud itu ya, bisa membuat orang kafir secara hakiki, sebagaimana kafirnya iblis ataupun kafir secara penamaan tasmiyah. Orang yang tak mau sholat dikatakan kafir karena dia kafir kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepadanya. Ini nanti akan dibahas. Maka dia mendatangkan dalil ini. Ya. Iblis itu dikatakan kafir karena tak mau sujud. Berarti yang tak mau sujud dia dihukumi kafir. Nah, Syekh, teruskan. Qala haddatsana Yahya bin Yahya al-Tamimi wa Utsman bin Abi Syaibah kilahuma an Jarir. Qala Yahya Qala akhbarana Jarir anil A'mash an Abi Sufyan qala sami'tu Jabiran yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas shalah. Berkata Muslim rahimahullah dengan hadis yang lain, Yahya bin Yahya At-Tamimi memberitakan kepada kami, kata Muslim, dan Utsman bin Abi Syaibah, kedua-duanya meriwayatkan daripada Jarir. Berkata Yahya, Jarir berkata kepada kami dari A'mash, dari Abu Sufyan. Dia berkata, aku pernah mendengar Jabir berkata, itu Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, aku pernah mendengar Nabi bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki. Sesungguhnya antara seseorang laki-laki dan kesyirikan dan kekufuran, tarkas salah, meninggalkan salat. Kata Jarir, ya, kata Jabir, aku mendengar Rasul bersabda, antara seorang laki-laki dan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Ya, bila mana dia meninggalkan salat, bila mana dia tidak mengerjakan salat, maka dia sudah kafir. Ya, dan disinilah para ulama berselisih tentang makna kafir di sini, dan persisian yang begitu alot. Ya, teruskan baca satu lagi. Qala haddatsana Abu Ghassan al-Misma'i qala haddatsana Duhaq bin Makhladin an ibni Jurayjin qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Naam. Ada riwayat yang semakna dengan riwayat di atas. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, adapun meninggalkan salat yang Allah perintahkan, jika dia mengingkari kewajibannya, jelas dia kafir secara ijma. Jika seorang meninggalkan salat karena mengatakan tak wajib salat lima waktu sehari semalam, tak wajib subuh, tak wajib zuhur dan semacamnya, jelas dia kafir, keluar daripada Islam dengan kesepakatan daripada ulama. Bagaimana kelompok-kelompok yang sesat, yang nyempal, lalu ada kelompok yang katanya tak wajib salat lima waktu. Kenapa? Karena kita belum lagi pada tahapan Madaniyah, kita masih tahapan Makkiyah. Mana ini orang-orang jahil nih. Ya, mereka tak salat. Ada yang mengatakan tak salat karena tidak ada dalam Quran perintah salat lima waktu sehari semalam. Ini karena bodohnya lagi dia. Ya, di Quran tak ada salat zuhur, tak ada asar. Karena itulah enggak wajib. Ini orang-orang bodoh. Bodoh tak bisa diajar, musibah. Bodoh mau diajar lumayan, ini tak mau diajar. Jadi jika dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, tak ada kesepakatan, tak ada persisian ulama sepakat, dia kafir ijma. Kecuali mungkin dia baru masuk Islam, tak tahu bagaimana sholat. Kecuali dia mungkin tidak bercampur baur bersama kaum muslimin, ya, sehingga dia tak tahu bahwasanya ada kewajiban sholat. Ya, tetapi masalahnya adalah jika seseorang meninggalkan sholat karena malas, dia meyakini kewajibannya tapi malas, sebagaimana kebanyakan kondisi orang-orang meninggalkannya, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau, kama huwa halu katsirin minan nas, bagaimana banyak terjadi pada manusia. Ini menunjukkan pada masa Imam Nawawi pun banyak orang-orang Islam yang tidak sholat. Ini abad ke-6. Subhanallah. Ya, dia bicara pada abad ke-6, masuk ke-7. Nawawi rahimahullah. Sebagaimana kebanyakan orang-orang meninggalkannya di zaman dia gara-gara malas mengerjakan sholat. Ini memang musibah ini. Ya. Ulama pun berselisih. Mazhabnya Malik, Syafi'i rahimahullah dan kebanyakan para ulama-ulama salaf maupun khalaf, bahwa tidaklah kafir meninggalkan sholat yang dia meyakini kewajibannya karena malas dia meninggalkannya, tapi dia dianggap fasik dan diperintahkan bertobat. Jika dia tak mau tobat, dibunuh. Ngeri. Ya. Fa in taba, jika dia mau bertobat, lepaskan. Wa illa, tetap tak mau salat, qatalna. Kata Malik, subhanallah. Kata Syafi'i, kata jumhur, tak mau juga salat, kami penggal kepalanya. Haddan, kami penggal sebagai bentuk hukuman. Kazanil muhsan, bagikan seorang laki-laki yang pernah berzina dan dia pernah menikah. Ya, berzina kemudian pernah menikah itu dirajam sampai mati. Orang yang meninggalkan sholat tak mau tobat, tetap meninggalkannya, penggal kepalanya. Ya, dipenggal kepalanya tapi tetap masih dianggap Islam. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin, hartanya diwarisi oleh anak istrinya dan semacamnya. Ini bagi mereka yang mengatakan tidak kafir. Kalau yang mengatakan kafir, selesai. Ya. Kafir, kalau dipenggal, dikuburkan di kuburan non-muslim, tak apa masukkanlah agamanya apa, masukkanlah. Mau dimasukkan di kuburan kaum Nasara, kaum Yahudi, buatlah. Yang penting jangan di kuburan kaum muslimin. Hartanya tak bisa diwarisi oleh keluarga-keluarganya yang muslim. Selesai, dianggap dia tak ada. Bagi yang mengatakan kafir. Ya. Lakinnahu yuqtalu bisayb. Bedanya kalau orang yang berzina dilempar sampai mati pakai batu. Kalau orang yang akan sholat dibunuh dengan pedang. Wa dhahaba jama'atun minas salaf ila annahu yakfur. Sebagian ulama-ulama salaf mengatakan dia meninggalkan sholat walaupun malas dia kafir. Ini pendapat yang banyak dianut oleh masyayikh kita di Saudi sana. Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lainnya. Syekh Mukbil kafir. Ya, dan ini juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah satu riwayat daripada dua riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan inilah perkataan Abdullah Mubarak dan Ishaq bin Rahawai. Inilah perkataan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah. Ya. Adapun pendapat Abu Hanifah dan sebagian daripada orang-orang Kufah, inilah pendapat Al-Muzani dari mazhab Syafi'i, bahwasanya dia tidak kafir dan tidak dibunuh. Tapi terus dihukum, dipenjara sampai dia mau sholat. Sampai di situ dulu. Sudah jam 6, kita pun harus berhenti. Kita harus taat kepada peraturan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.